Mutajanisan yang kedua adalah kabir atau besar, seperti an-nufusu zuwijat as-salihati tuba ana maryama buhtana, maka harus dibaca idhar. Asyahid sin ketemu dengan zai am sin ketemu dengan zai an-nufusu zuwijat, kemudian ta bertemu dengan to. Nah, ta bertemu dengan to, satu makhraj. Kemudian mim dengan ba, ala maryama buhtana. Nah, itu juga satu makhraj. Nah, semuanya dibaca izhar. Dari keseluruhan ini tidak ada yang dibaca idgham kecuali qiraah As-Susi. Nah, namanya Saleh bin Ziyad. Nah, As-Susi namanya siapa? Saleh bin Ziyad. As-Susi anak Abi Amr. Bukan Susi tetangga kita. Nah, As-Susi. Yang ketiga adalah mutlak. Seperti lama ba'utun tad'u yashkur, maka ini harus dibaca idhar menurut ijma' seluruh qurra. Naam, asyahid mim ketemu dengan ba, lama ba'utun tad'u, ta bertemu dal, satu makhraj. Kemudian ya ketemu syin, naam, satu makhraj. Semuanya dibaca idhar bi ijma', secara ittifaq, tidak ada satu pun yang membaca dengan idgham. Nah. Kemudian yang ketiga adalah mutaqariban, yaitu dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya terbagi menjadi tiga macam. Pertama adalah shaghir, kedua kabir, ketiga mutlak. Yang pertama adalah shaghir, terbagi menjadi empat. Yang pertama dibaca idgham, yaitu jika nun sukun setelahnya ra. Nah, nun sukun setelahnya ra dibaca idgham. Mir rasul. Jamian. San berdekatan, bahkan sebagian mengatakan antara nun dan ra itu satu makhraj. Sebagian mengatakan demikian, ya enggak? Mungkin juga nun dan lam, sebagian mengatakan satu makhraj. Sangat berdekatan sekali. Namanya mutaqariban. Taqarub, berdekatan. Nah, yang ini dibaca idgham. Mir rasul. Jamian. Mir rasul. Allan nakul. Jamian. Allan nakul. Baik. Kemudian boleh idgham kamil, juga boleh idgham naqis, yaitu jika ada qaf sukun setelahnya kaf. Nah, qaf setelahnya kaf. Nah, qaf setelahnya kaf boleh idgham kamil. Idgham kamil artinya hilang total sudah qafnya, dia langsung masuk ke kaf. Langsung masuk kaf. Alam nakhluqkum. Demikian. Alam nakhluqkum. Langsung kaf. Dibaca kaf langsung qafnya hilang total sudah. Alam nakhluqkum. Demikian. Alam nakhluqkum. Nah, ini idgham kamil, ini sempurna idgham secara total. Dan idgham naqis kita baca qaf, namun tidak timbul qalqalah. Qafnya kita baca tapi tidak ada qalqalahnya. Alam nakhluqkum. Yan. Alam nakhluqkum. Nah, itu dibaca saktah, yaitu jika ada lam sukun setelahnya roh, seperti balrona. Adapun selain kalimat ini harus dibaca idgham seperti qurrabti. Nah, lam setelahnya roh dibaca saktah, khusus kalimat ini. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini khusus qiraah Hafs an Asib. Sedangkan yang 19 qiraah mutawatirah dibaca idgham. Mafhum? Kalau dibaca idgham, kalla barana 'ala qulubihim ma kanu yaksimun. Jami'an. Selain kalimat ini, selain kalimat balrona, harus dibaca idgham qurrabbi. Qurrabbi hilang total lamnya, sudah hilang, langsung masuk ra. Qurrabbi. Nah, taib. Atau nun sukun setelahnya ra, seperti man raha. Nah, ini juga dibaca. Nah, man raha. Wakila man raqo. Demian. Wakila man raqo. Ini pun juga khusus qiraah Hafs an Asim, sedangkan jumhur membaca idgham. Nah, baik. Kemudian berikutnya dibaca idhar. Dan ini terbagi menjadi tiga. Pertama, huruf dal yang berjumlah 8. Lam, huruf dal yang berjumlah 8, sin, dhad, dha, jim, shad, zain, dzal, syin. Karena banyak. Nah, para qurra yang mereka membaca dengan idgham seperti qad jama'u faqad zalama faqad dhalla laqad sami'a hakadha. Nah. Adapun hafs ini semuanya dibaca dengan idhar. Dan kita ambil kesimpulannya. Coba tulis kesimpulan. Nah, ada tiga kesimpulan. Yang pertama, sepakat idgham. Nah, sepakat idgham. Qiraah Abi Amr. Kemudian Hamzah, Abi Amr dan Hamzah dan Kisai serta Khalaf. Nah, yang kedua, terjadi perselisihan antara Hisham dan Ibn Zakwan. Nah, yang ketiga, adapun wars khusus pada huruf ad-dad wa dha. Naam. Ad-dad wa dha. Nah, ini. Jadi idgham hanya sebatas kira Abi Amr wa Hamzah wa Kisai wa Khalaf. Berarti berapa situ? 8. 8. Dan Hisham bin Zakwan itu 2 di 10. Wars wars 1. Berarti yang 9 qiraah dibaca dengan idhar. Nah, laqad sami'a jami'an. Laqad sami'a. Laqad dhalla. Laqad dhalla. Laqad dhalam. قد جمعوا قد جمعوا ولقد صرفنا ولقد صرفنا ولقد زينا ولقد زينا ولقد ذرأنا ولقد ذرأنا قد شغفها. Kalau itu rom, ini bukan qiraah hafs. Kita baca misalnya laqad sami' faqadhon faqadhalam. Qiraah wars. Qad jama'u wa laqad sarrafna. Ini kalau itu rom. Silakan kita dibaca apa? izhar. Baik. Nah. Fi huruf dal yang berjumlah 6. Ini kesimpulannya sama. Kesimpulannya sama dengan yang tadi, cuma wars 6. Wars tidak ada di sini. Jadi diambil 2 aja. Kesimpulan ini diambil 2 aja. Nah. Yang warsnya dihilangkan situ. Kesimpulannya. Sedangkan hafaz semuanya dibaca ilhar. Nah, iltabarra. Jami'an. Iltabarra. Jelas dalnya. Wa ilzayyanna. Jami'an. Zayyana, zayyana, na'am. Idh dakhalu. Idh sami'tumuh. Atau idh sami'un. Dia bisa ada. Idh ja'athum. Demikian. Idh ja'athum. Wa idh sarafna. C. Huruf ta yang berjumlah 6. Bisa dilihat pada halaman 58. Sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. 58. 6. Jadi kesimpulannya. Yang sebagaimana tadi. Kesimpulannya sebagaimana. Huruf dal yang berjumlah 8. Cuma yang ketiga wars. Hanya idgham di Allah. Nah, kesimpulannya sama. Jadi yang dibaca idgham itu kalau Abi Amr wa Hamzah Kisai wa Khalaf. Nah, kecuali nanti yang kadzdzab Tsamud itu. Kemudian yang berselisih Hisham dan Ibn Dzakwan, sedangkan wars satu tempat aja hurrimat. Hurrimal zuhurha. Nah. Baik. Yang kedua dari jenis idgham taqariban adalah kabir atau besar. Harus dibaca idhar. Seperti A, Qaf dengan Kaf. Nah, Qaf dengan Kaf dibaca idhar. Khalaqa kulla syai. Demikian. Min fawqikum. Nah, Kaf dengan Qaf. Laka kusura. Dal dengan Sin. Adada sinin. Qaf dengan Ta. Faltaqata. Semuanya dibaca idhar. Nah, yang dibaca idgham 3 kalimat untuk qiraat susi saja. Kalimat 3 kalimat itu adalah khalaqa kulla syai, kemudian laka kusura, dan adada sinin. Nah, 3 kalimat ini dibaca idgham inda as-susi. Nah, khalaqa kulla syai lak kusura adas sinin. Khusus kalau as-susi. Seorang pengajar punya kelebihan, hendaknya, ya enggak? Ya, punya kelebihan ini. Ini ada kalau as-susi. Nah, walaupun yang tahu cuma kalau as-susi saja. Nah. Tapi bagus daripada enggak tahu. Nah. Baik. Itu mutaqariban berikutnya adalah mutlak. Maka ini harus dibaca idhar. Seperti a ta dengan sa. Wala yastathnun. Demikian. Sin dengan nun. Sundus. Demikian. Sundus. Qaf dengan ta. Yaltaqituhu. Yaltaqituhu. Nah, semuanya dibaca ilhar bittifak. Nah, bittifak. Sebagian lagi menambah dengan idgham mutaba'idain. Akan tetapi karena tidak ada satu qiraah pun dari qiraah-qiraah mutawatirah yang membaca demikian, maka penulis tidak perlu menyebutkannya. Nah, karena tidak ada satu qiraah pun yang membaca dengan idgham, kenapa dicantumkan idgham mutaba'idain? Tidak perlu, karena tidak ada idgham sama sekali. Seperti dal ketemu dengan al-hamzah. Qad aflah, tidak mungkin qad aflahal mu'minun. Tidak ada qiraah satu pun. Atau abhur jadi ahur. Tidak ada. Qad aflaha dal tarf lisan ma usul at-tanaya. Ini, nah. Dengan hamzah di sini letaknya. Jauh enggak perjalanan? Jauh sekali. Dari tarf lisan ma usul at-tanaya ulya. Dari gigi, dua buah gigi atas. Dengan leher bagian bawah. Jaraknya sangat jauh. Maka tidak mungkin idgham di sini. Maka tidak perlu dicantumkan idgham mutaba'idain. Taba'ud fil makhraj was sifat. Sangat berjauhan antara sifat dan makhrajnya. Sehingga tidak perlu dicantumkan sebenarnya. Nah, walaupun di sana ada kutub tajwid yang menjantumkannya. Baik. Bab ke-23. Hukum lam sukun. Hukum lam sukun terbagi menjadi 5 macam. Ta'rif, fi'il, huruf, isim, amr. Yang pertama adalah lam ta'rif, yaitu lam sukun yang bertambah dalam suatu kalimat yang didahului oleh hamzah wasal, yang terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah idhar qomari dan yang kedua adalah idgham syamsi. Idhar qomari dinamakan demikian karena harus jelasnya lam ta'rif pada huruf-huruf ini. Jumlah hurufnya ada 14 yang disingkat abagi hajjaka wa khaf aqimah. Abagi hajjaka, cari kebutuhan kamu, tapi takutlah akibatnya. Jadi sebelum bertindak harus tahu bagaimana akibatnya. Nah. Dijamakan idhar qomari, jelas. Qomar, jadi ibaratnya bulan. Qomar, bulan. Kalau ada bulan yang di bulan purnama misalnya, apakah bintang nanti? Bintang nanti nampak sinarnya apa enggak? Nampak enggak? Nampak, ya enggak? Nampak enggak? Nampak, ada bulan. Dilihat nanti bulan purnama misalnya. Nanti bintang kelihatan juga. Makanya lam, jadi ibaratnya bintang tadi adalah lam. Lamnya nampak ketika ada bulan. Tapi kalau ada matahari, maka bintang tidak nampak. Tidak nampak, sinarnya tidak nampak. Hakala, ya benda. Nah, kalau ada bulan, bintangnya masih nampak. Ini ibaratnya lam. Ya, lamnya masih dibaca di sini. Al-khair. Kalau idgham syamsi, ketika ada matahari, syams, maka bintangnya enggak nampak. Artinya lamnya hilang total sudah. Lamnya hilang. Jadi bintang tadi diibaratkan adalah lam. Untuk mudahkan aja. Jadi kalau ada bulan, bintangnya nampak. Lamnya nampak. Kalau ada matahari, bintangnya tidak nampak. Atau lamnya hilang. Baik. Idhar qomari disingkat dengan abagi hajjaka wa khaf aqimah. Contohnya sekarang kita baca al-khair. Jami'an al-khair. Ini semuanya dimulai dengan fathah. Kalau di awal dimulai dengan fathah. Al-fattah. Jami'an al-fattah. Al-anhar. البوار البوار الغفار الغفار. Sebenarnya urutannya ke bawah ini. Abri hajjaka wa khaf aqimah ini. Abri hajjaka wa khaf aqimah. A, ini contohnya al-anhar. Ba, al-bawar. Ghain, al-ghaffar. Hajjaka, al-hamid. Jam, jim, al-jin. Kedua adalah idgham syamsi. Dinamakan demikian karena harus diidghamkan lam ta'rif kepada huruf setelahnya sehingga menjadi satu huruf tasydid. Hurufnya ada 14 disingkat tib thumma sil rahiman tafuz bifda ni'am ta'su al-dhannil zur syarifan lil karam. Tib thumma sil, nah, berbuat baiklah. Thumma sil rahiman, kemudian sambung silaturrahim. Tafuz, kamu akan bahagia. Bifda ni'am, tambahkan dengan apa? Kenikmatan. Naam. Da'su adhanin, tinggalkan buruk sangka. Zur syarifan, kunjungi orang-orang yang mulia, ahli ilmu misalnya. Naam, lil karam, agar kamu mendapatkan kemuliaan. Naam. Artinya baik, artinya. Naam. Baik. Jadi lamnya hilang. Idgham syamsi, lamnya hilang. Karena ada matahari. Jadi bintangnya sudah tidak nampak. Kalau ada matahari, bintangnya tidak nampak. Lamnya tidak nampak. Semuanya dimulai dengan fathah. At-tayyibat. Ya. At-tayyibat. Sahihnya itu di ta. Kemudian sa. Kemudian sod. Kemudian ra. Agak di depan-depan. Nah, dari kalimat itu semuanya. Al-thamarat. Demikian. Al-thamarat. Al-salah. Al-salah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Taib. Wal-dhariyat. Wal-dhariyat. At-takathur. الضالين نعم. Jadi al izhar qamari dan idgham syamsi dimulai dengan apa? Fathah. Baik. Yang kedua dari pembagian huruf hukum lam sukun adalah lam fi'il, yaitu lam asli yang terjadi pada fi'il. Pertama, fi'il madhi. Seperti iltaqa, arsalna, alhakum, qulna, ja'alna. Nah, ini semuanya jadi lamnya terus nampak. Lam sukun pada fi'il iltaqa. Kemudian arsalna, alhakum, qulna, ja'alna, ini fi'il semuanya. Baik. Kedua, pada fi'il mudhari'. Seperti yalbasun, yaltaqituhu. Sahihnya di lam sukun situ. Contoh lain yal'abun. Contoh yang lain juga tulqa atau yulhihim, talmizun dan lain sebagainya. Nah. Yang ketiga terjadi pada fi'il amr seperti qul ta'alau wa tawakkal wa alqi. Hukumnya harus dibaca idhar kecuali kalau setelah lam itu lam atau ra, maka harus diidgham. Seperti qul law aqul laka qur rabbi. Jadi kalau fi'il amr, fi'il amr setelahnya lam atau ra, maka harus dibaca idgham. Qul law jami'an. Qul law aqul lak, aqul lak qur rabb. Nah. Ketiga adalah lam huruf, yaitu lam asli yang terjadi pada huruf yang tidak ada dalam Al-Quran kecuali lam hal dan lam bal. Lam huruf ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah idhar, seperti lam yang setelahnya. Seperti naam idhar, seperti lam yang setelahnya bod atau ya, atau ta, atau si. Contoh yang setelahnya bod. Bal dollu. Demikian. Bal dollu. Setelahnya ya. Hal yastawun. Hal yastawun. Setelahnya ta. Bal ta'tihim. Bal ta'tihim. Setelahnya sin. Bal sawwalat. Bal sawwalat. Nah. Kedua adalah idgham, yakni bila setelahnya lam atau ra. Yang kedua harus dibaca idgham. Nah, lam, hal dan bal, kalau setelahnya lam atau ra dibaca idgham. Bal la tukrimunal yatim. Demikian. Bal la tukrimunal yatim. Bal lamma. Bal lamma. Bal rafa'ahu Allah. Bal rafa'ahu Allah. Bal rabbukum. Bal rabbukum. Tambahi, coba sih ditambahi. Halnya belum ada. Nah. Fahallana. Nyan. Fahallana. Biar ada contohnya hal. Nah. Ada contohnya hal. Ini fahallana min syufa'a. Nah. Min syufa'a. Baik. Yang keempat adalah lam isim. Yaitu lam asli yang ada pada isim. Seperti sultana al-sinatakum al-fafa malja'a malja'a malja'a bisultan ghilman, hukumnya adalah idhar. Naam, dalam isim ini semuanya dibaca idhar. Naam, hadha sahal. Naam. Baik. Kelima adalah lam amr, yaitu lam tambahan yang ada pada pokok kalimat yang bersambung dengan fi'il mudhari' yang berubah menjadi fi'il amr yang didahului oleh fa wawu summa. Wawu summa. Nah. Hukumnya harus dibaca idhar. Jadi aslinya adalah fi'il mudhari. Kemudian didahului oleh lam, lam dan sebelum lam ini imma wawu, imma fa, imma summa. Maka menjadi fi'il amr. Walaupun aslinya adalah fi'il mudhari. Faltaqum. Demikian. Faltaqum. فَلْيَنْظُرْ فَلْيَنْظُرْ وَلْيُمْلِلْ وَلْيُمْلِلْ وَلْتَعْتْ وَلْتَعْتْ ثُمَّ الْيَقْطَعْ ثُمَّ الْيَقْطَعْ ثُمَّ الْيَقْضُ ثُمَّ الْيَقْضُ. Nah, sekarang masuk pada pembahasan mad. Baik. Pembahasan yang penting. Bab ke-24, bacaan panjang pendek. Pengertian bacaan panjang dan pendek. Satu, bacaan panjang yaitu memanjangkan suara dengan huruf mad atau lin karena adanya suatu sebab. Adapun bacaan pendek yaitu penetapan huruf mad atau panjang atau lin tanpa adanya suatu tambahan. Adapun huruf mad itu ada 3. A, wa, ya. Ya. Alif, wawu, ya, yang disingkat dengan ayu. Nah, tahu ayu? Nah, ayu. Nah, alif, ya, sama wawu, ayu. Bahasa Jawanya adalah cantik. Nah, baik. Dengan syarat alif yang didahului fathah, wawu didahului dhammah, ya didahului kasrah, yang terkumpul dalam satu kalimat. Nuhiha. Melihat situ wawu. Nah, wawu sukun didahului oleh dhammah. Ya sukun didahului oleh kasrah. Kemudian alif didahului oleh fathah. Nah, nuhiha terkumpul nah dalam satu kalimat situ. Nah. Adapun huruf lin itu ada 2, wawu dan ya. Keduanya harus disukun yang didahului oleh fathah. Seperti syai'in dan fauqin. Nah, jadi kalau lin itu ya dan waw sukun didahului oleh fathah. Ya dan waw berharokat sukun didahului oleh apa? Oleh fathah. Namanya madlin. Madlin. Nah. Pembagian bacaan mad panjang ada 2 macam. Yang pertama adalah mad asli atau mad tabi'i, yaitu apa yang tidak bisa terjadi kecuali harus dengan huruf itu. Mad ini terbagi menjadi 6 macam. Jadi harus ada 6 ayu tadi, alif, waya, waw. Nah, yang pertama adalah asli yang terkumpul dalam satu kalimat atujadilunani atau nuhriha. Nah, panjangnya ini semuanya dua harakat biijma. Biijma panjangnya dua harakat. Qila, demikian. Yaqulu, qala, nah, dua aja panjangnya, tidak boleh melebihi dua harakat. Nah, yang kedua adalah mat alifat, harfi tobi'i, yang ada pada permulaan surat yang terkumpul dalam suatu kata hayyun tahurun, hayyun tahurun, atau hayyun tahuro. Misalnya ini ada di pembuka surat, pembuka surat yang terkumpul dalam hayyun tahur, ha, ya, wa ta, wa ha, wa ra, semuanya dibaca dua harakat. Nah, tidak boleh kita baca ha, tapi kita baca ha. Nah, coba kita baca bersama-sama ha, mian, ha, ya, ya, to, to, ha, ha, ro, ro. Nah, ini dua harakat semuanya. Alif lam mim ra, mian. Syahidnya ra, syahidnya ra di situ. Hamim, demikian. Hamim. Jadi cukup dua harokat, mimnya dibaca enam. Enam. Tosin. Tosin. Alif la. Panjang-panjang ro-nya. Ro. Cukup. Alif lam ro. Alif lam ro. Yasin. Yasin. Taha. Taha. Nah. Kemudian yang namanya fawat dengan suar ini banyak perselisihan luar biasa. Ada yang baca imalah sughra, ada yang baca imalah kubra. Nah, Syubah misalnya, atau Kisai, atau Hamzah, atau Khalaf. Ya hayyun tahra dibaca imalah kubra. Nah, alif lam. Jangan tertawa. Ini qiraah. Nah. Nah. Yasin. Jamian. Yasin. Mendukung orang Ambon ini. Kita dukung orang Ambon ini. Nanti kita pakai qiraah Syu'bah insyaallah. Nah. Nah. Hemi. Semian. Nah. Nah. Kalau kita baca dengan fathah, jadi yang hayyun tahra, hayyun tahra dibaca dua harakat bi ijma. Nah. Baik. Jenis mat asli yang ketiga adalah mat iwaf, yaitu berhenti pada alif pengganti tanwin. Seperti ghafura, alima, hakima, afwaja musalla. Akan tetapi kalau tanwin itu ada pada ta marbutah seperti daniyah, aniyah, rabiyah, ilam satim, rabiyah, maka berhentinya menjadi hak sukun. Ya, kalau taknya di tak apa tak marbutah menjadi hak kalau berhenti, ala ma'ruf. Kemudian kesalahan sebagian qurra ketika berhenti di akhir bacaan atau jadi imam misalnya, maka tidak boleh melebihi dari kadar dua halaqat. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Allahu akbar, tidak boleh. Cukup dua harakat thayyib. Tidak boleh hatta di akhir. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Allahu akbar, cukup. Tidak boleh melebihi dari dua harakat walaupun di akhir bacaan, walaupun di akhir bacaan. Nah, mata riwayat ini banyak didapatkan di surah An-Nisa, wailun surah Al-Isra, surah Al-Kahf, surah Maryam, surah Al-Fath dan lain sebagainya. Yang penting terakhirnya ayat tanwin. Afura, alima, hakima, basira, nasira, nah, haga. Nah, semuanya dibaca dua harakat di ijma' itu. Nah. Baik. Berikutnya adalah mat silah suhura, yaitu adanya hak kinayah, yakni kinayah mufrad waib yang terjadi pada huruf isim fi'il. Dengan syarat yang pertama, harus diantara mutaharrikah, yakni hak tersebut harus diantara mutaharrikah, dhammah, kasrah atau fathah. Kemudian yang kedua, bukan karena berhenti. Misalnya innahu kana lahu shihaba bihi inma. Jadi hak dhamir naam hu atau hi. Nah, syaratnya dibaca panjang. Kalau sebelumnya itu mutaharrik, setelahnya mutaharrik, bukan sukun. Jadi imma sebelumnya itu fathah atau dhamma atau kasrah, dan setelah dhamir tadi juga sama. Nah, fathah atau dhamma atau kasrah. Seperti ini. Innahu kana. Nah. Innahu kana. Sebelum hak dhamir apa? Fathah. Setelahnya apa? Fathah. Lahu shihaban. Nah. Sebelumnya fathah, setelahnya kasrah. Yang penting di antara mutaharrikatain. Nah, dua-duanya mutaharrikah. Kalau sebelumnya sukun atau setelahnya sukun, maka tidak dibaca mat. Nah, tidak baca mat. Insyaallah ada pembahasan tersendiri nanti. Nah. Berikutnya adalah mat badal, yaitu adanya huruf mat yang didahului oleh hamzah seperti adama, amanu, atani, imana, utu, yang aslinya a'dama, a'manu, a'tani, imana, utu. Fathah sesuainya dengan alif, kasrah dengan ya, dhammah dengan wawu. Adapun qur'ana, isra'ila, mas'ula bukan mad badal, karena tetapi asli kalimat yang hukumnya seperti hukum mad badal. Naam. Jadi mas'ula, Israil, Quran atau contoh lain az-zam'an. Contoh lain maz'uman. Naam. Ini semuanya bukan mad badal. Akan tetapi hukumnya sama dengan hukum mad badal. Nah. Baik. Mad badal yang ada di contoh yang atas tadi, adam, amanu, atani, imana, utu, semuanya dibaca dua harakat kecuali qiraah wars. Nah, kecuali qiraah wars yang boleh dibaca 2, 4, 6. Berapa? 2, 4, 6. Nah, ini qiraah wars boleh dibaca 2, 4, 6. min zurriyati Adam. Nah, boleh dibaca demikian. Walladzina amanu wa amilus salihat. Nah, boleh. Antani Allah imana utul kitab. Nah, khusus kepada siapa? Wars. Ya wars an-nafi. Ya wars an-nafi. Dan termasuk qiraah yang disukai oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Adapun yang mas'ula Israel Qur'anan, semuanya dibaca dua harakat bi ijma'. Nah, bi ijma', tidak ada satupun yang membaca melebihi dari dua harakat. Nah. Baik. Berikutnya adalah mat tamkin, yaitu adanya ya sukun yang didahului oleh tasydid kasrah, seperti huyitum annabiyyina 'aliyyina. Hukumnya semuanya harus dibaca dua harakat. Nah, khusus annabiyyin wa 'aliyyin, kalau berhenti boleh dibaca 2, 4, 6. Nah, kalimat an-nabiyyin wa'iliyyin, kalau berhenti boleh dibaca 2, 4, 6. Namanya mad tamkin arib lissukun. Nah, namanya mad tamkin arib lissukun. Jadi an-nabiyyin. Nah, ailin. Nah, demikian. Awas. Kedua adalah mat far'i atau mat cabang, yaitu apa yang lebih panjang dari mat asli. Hal ini disebabkan oleh dua sebab. Yang pertama adalah hamzah. Hamzah ini meliputi mat jaiz muttasil, mat jaiz mufasil, dan mat wajib muttasil, kemudian mat silah tawilah. Nah, ini hamzah yang meliputi mat wajib muttasil, jaiz mufasil, wasilah tawilah. Nah, jadi adanya mat. Nah, a i u salahnya hamzah. Maka dihukumi situ mat wajib muttasil atau mufasil atau silah, tergantung nanti, tergantung dari sebabnya apa? Baik. Sebab yang kedua adalah sukun, yang meliputi mat arid di sukun, mat lin, dan mat lazim. Nah, lazim sendiri dibagi lazim kilmi musakkal, lazim kilmi mukhaffaf, lazim harfi mukhaffaf, lazim harfi musakkal. Ada pembagiannya di sini, semuanya sudah ada. Nah. Mat far'i terbagi menjadi 10 macam. Yang pertama adalah wajib muttasil, yaitu adanya suatu mat atau bacaan panjang yang setelahnya hamzah dalam satu kalimat. Ini syaratnya mat wajib muttasil, adanya mat, huruf mat setelahnya apa? Hamzah dalam satu kalimat. Ini syaratnya satu kalimat. Nah, wajib muttasil, nah, hukumnya harus dibaca 4 sampai 5. Nah, karena dinamakan wajib karena harus dibaca melebihi dari mad at-tabi'i. Nah. Baik. Kita berikan contoh. Abaikum jami'an. Panjangnya 4 atau 5 situ. Panjangnya 4 atau 5 harakat. Jadi kalau kita lihat sini, kalau kita baca 4 berarti 5 nanti masuk. Abaikum. I nanti masuk. Aba, abaikum. Demikian. Abaikum. Nah, kalau kita baca 5, berarti 6 nanti masuk. Abaikum. Demikian. Abaikum. Nah, bisa? Bisa menentukan? Nah, kalau 4, berarti 5 nanti masuk huruf setelahnya. Kalau kita baca 5, berarti 6 nanti masuk huruf setelahnya. Nah. As-sarair. Demikian. As-sarair. Wahada'iq. Wahada'iq. Was-su. Hani. Mari'a. Kita pisah di situ. Aslinya satu, satu tempat di situ. Dalam surah An-Nisa. Baik. Hukum mat wajib muttasil ini harus dibaca 4-5. Sedang kalau hamzah itu di akhir kalimat, sewaktu berhenti boleh dibaca 6. Nah. Kalau berhenti, jadi hamzahnya itu di akhir kalimat seperti ad-du'a. Nah, a di situ mat tabi'i. Setelahnya hamzah, jadi mat wajib muttasil. Kalau di akhir kalimat, maka tidak boleh dibaca 2 harakat. Nah. Maka dinamakan di situ mat wajib muttasil 'arid lis sukun. Nah, namanya apa? Wajib muttasil 'arid lis sukun. Wajib artinya minimal dibaca 4-5. Kemudian tinggal arid sukun, tinggal berapa berarti? Tinggal 6 aja. Aslinya arid sukun 2-4-6. Karena tidak boleh kita baca 2 sama. Nanti tidak boleh kita baca 2, tinggal 6 aja yang belum. Jadi nanti ad-du'a dibaca 4-5-6. Nah, harus paham betul nanti. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih rumit, harus paham betul pembahasan al-mudud, pembahasan mad. Nah, bahkan nanti seperti ini, ad-du'a'u misalnya, ada minimal berapa bacaan? Man yadkur? Ad-du'a. Man yadkur? Itu, ha? Itu ada 8 bacaan. Nah, ada 8 bacaan. Mayyasha sama, 8 bacaan. Hunafa situ ada 3 bacaan. Al-ulama'u itu ada 8 bacaan. As-sama'i ada 4 bacaan. Nanti kalau enggak paham mudud, di akhirnya bingung nanti. Usahakan betul-betul paham nih. Ini mat wajib, ini mat jaiz, ini mat silah tawilah. Nah, cukup rumit. Nah, cukup rumit. Tapi harus sabar, salafi harus sabar. Nah. Baik. Perlu diketahui, kalau membaca harus sama panjangnya. Jika berhentinya 4, harus dibaca 4, terus menerus. 5, terus 5. Dan 6 pun harus terus 6. Jadi, harus sama. Nah. Kita baca misalnya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika hum muflihun. Kita baca 5 misalnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sama. Diusahakan sama betul. 5 yang pertama, yang kedua juga 5, terus 5 terus. Kalau mau baca 2, baca 2 terus. Tidak boleh kadang-kadang 4, kadang-kadang 2, kadang-kadang 5. Nah. Wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi kama qala Imam Al-Jazari. Nah, disamakan. Nah. Kemudian ad-du'a di situ kita baca 4 misalnya. Ad-du'a. Demikian. Ad-du'a. Pas nanti. Kalau 5 itu. Ini hamzah di sini. Ad-du'a. Sama-sama. Kita baca 5. Rinnam masuk hamzah. Ad-du'a. Demikian. Ad-du'a. Kita baca 6. Berarti 7. Ini masuk. Ad-du'a. Ad-du'a. Demikian. Ad-du'a. Nah. Caranya begitu. Jadi kalau kita ada baca 6. Kita baca 4. 5 masuk huruf. Baca 5, 6 masuk huruf. Kita baca 6, 7 masuk huruf. Hakala. Nah. Jenis yang kedua dari mad farqi adalah mad jaiz munfasil. Yaitu adanya suatu mad yang setelahnya hamzah pada kalimat yang lain. Seperti jadi adanya mad setelahnya hamzah di kalimat yang lain, bukan satu kalimat. Nah. Jaiz mufasil dinamakan jaiz karena ada yang membolehkan 6 dibaca 2 harakat, sebagian membolehkan 4 harakat, sebagian membolehkan 5 harakat, sebagian membaca 6 harakat. Wa hakala jaiz. Nah. Adapun yang kita pelajari di sini min tariq as-satibiyah kita baca 4 atau 5. Kita baca 4 atau 5. Nah. إنما أمره إذا أراد شيئا. إنما أمره إذا إنما مجاز di situ. أمره مسيلة طويلة itu. Hukumnya sama dengan majaz mufasil. Iza majaz mufasil. Nah. Innama kita baca 5 misalnya. Amruhu kita baca 5. Iza kita baca 5. Hakala. Ya harus sama. Innama amruhu iza arada syai'a. Jami'an. Harus sama panjangnya. Ma asabahum, ya. Ma asabahum. Alladhi ansha'aha awwal marrah. Tidak ada benderanya itu. Tidak ada benderanya tetap panjang. Mimma tidak ada benderanya tetap sama. Yang penting mad tabi'i setelahnya hamzah. Walaupun tidak ada tandanya tetap panjang. Mimma auha ilaik. Demikian. Hukumnya dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Akan tetapi kalau berhenti cukup 2 harokat. Perlu diperhatikan bahwa cara membacanya harus sama. Misalnya 4 harus terus 4, 5 terus 5 dan seterusnya. Kalau berhenti cukup 2 harokat. Innama. Tidak boleh. Innama. Tidak boleh. Kalau berhenti cukup berapa? 2 harokat. Taib. Nah. Ketiga, mad silah tawilah. Yaitu adanya hak domir di antara dua harokat yang setelahnya hamzah dalam kalimat yang lain. Jadi, ini hak domir. Hu atau hi. Nah, sebelumnya mutaharrik, setelahnya mutaharrik. Tapi setelah hak domir, hamzah. maka dinamakan dengan matsilah tawilah atau matsilah kubra. Hukumnya sama dengan majaz al-mufasil, yaitu 4 atau 5 harakat. Nah, adapun hadhi an'am itu bukan hak dhamir. Nah, isim isyarah di situ. Tapi hukumnya sama dengan mad silah tawilah. Dibaca 4-5. Hadhihi an'am. Demikian. Hadhihi an'am. Perlu tambahan dah. Perlu tambahan dari kira-kira anda. Hah? Perlu apa anda? Sekarang kita wajib muttasil. Ia dibaca 6 harakat adalah qiraah hamzah dan qiraah wars. Harus 6 harakat. Mad wajib muttasil. Nah. Majaz mufasil. Nah. Dibaca 6 harakat juga yaitu qiraah siapa? Hamzah dan qiraah wars. Qiraah Ibnu Katsir dari 2 jalur, jalur kumbul dan jalur al-bazzi, 2 harakat. Wa qalun fi ba'd riwayah. Wa qira'at susi, naam, itu harus dibaca 2 harakat. Wa qira'at duri fi ba'd riwayah. Salah bingung enggak? Bingung kan? Katanya mau ditambah. Naam, sudah, naam. Kita ambil dulu aja nanti kalau sudah mungkin baru kita tambah lagi nanti. Nah. Masuk dalam pembahasan matsilah tawilah adalah hak pada isim isyarah seperti hadhihi an'am. Hukumnya sama dengan majaz mufasil, yaitu dibaca 4 atau 5 harokat. Terus. Yang keempat adalah mad arid li sukun, yaitu terletaknya huruf mad dan lin setelahnya sukun. Dan dinamakan demikian karena sebab berhenti atau waqaf. Jadi karena berhenti di setelah bacaan mad itu ada huruf yang diberhentikan. Maka dibaca 2, 4, 6. Anda baca panjangnya. Panjangnya 2 atau 4 atau 6 harokat. Dan biasanya 2 pada waktu cepat atau bacaan hadar, 4 pada bacaan tadwir, yakni bacaan sedang, dan 6 pada bacaan pelan atau tartil. Nah, jadi kalau kita membaca dengan hadar, cukup kita baca 2. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. 2, 2, 2 secara berurutan. Jangan kadang-kadang 2, kadang-kadang 4, kadang-kadang pokoknya seenaknya. Nah, seakan dibikin sama. Kemudian nanti kalau Husari misalnya, beliau bikin sama. Nah, bacaannya sama. Nah, demikian juga Abdul Basit. Nah, kita baca 4. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahakala. Jadi kita baca 4. Atau kita baca 6. Terutama di waktu pelan. Atau di sistem pengajaran. Nah. Kelima adalah mad lazim kilmi mukhaffaf, yaitu terletaknya huruf sukun, sukun asli dalam satu kalimat yang tidak bertasydid setelah huruf mad, dan dalam Al-Quran hanya ada 2 tempat, yaitu pada surat Yunus pada ayat 51 dan ayat 91. Nah, adanya mad setelahnya sukun. Nah, untuk qiraah hafz ada 2 bacaan, yaitu ibdal. Jadi dibaca dengan 6 harakat, dengan memanjangkan 6 harakat, atau tashil. Bacaan antara apa? Tashil alif dan hamzah. Nah, Adapun dari jalan Thayyibah An-Nasr, nama orang juga ini, hanya ibdal saja, yaitu sekitar 6 harakat. Dibaca 6 harakat. Kita baca dengan ibdal. Kita baca 6 harakat. Al-ana wa qad kuntum bihi tastajinun. Demikian. Mim ketemu ba itu bacaan ikhfa syafawi minimal 2 harakat. Al ana wa qad kuntum bihi tastajinun. Demikian. Baca. Nah, ikhfa. Nah. Jadi pas ketujuh masuk pada lam. Tujuh masuk lam. Al ana wa qad kuntum bihi tastajinun. Demikian. Bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua dengan tashil pada nam alif yang kedua itu antara hamzah dan alif. Al ana wa qad kuntum bihi tastajinun. Demikian. Al-an. Al-an. Al-an. Al-an. Yang pertama jelas hamzahnya. Al-an. Al-an. Tuh, yang belum ini mana coba. Hah? Kalau al-an coba. Al-an. Ulangi. Al-an. Baik, ha. Anta anta. Al an. Nah, dijelaskan. Baik, ha. Al an. Al an. Ulangi. Al an. Endek. Al an. Ulangi. Al an. Bukan aa tapi aa. Ewa. Al an. Jadi bukan aal tapi aa. Nah. Yang teman-teman baru biasanya pernah sama teman-teman baru ya enggak? Aa. Nah. Ngasih sendok sama istrinya. Nah. Itu adat Jawa. Kalau ambon enggak tahu saya. Nah. Atau yang mau nyuapi anaknya, aa aa. Nah. Mau nyuapi. Al an. Nah. Al-an. Demikian. Al-an. Ya, khusus di dua tempat. Di surah Yunus. Nah. Berikutnya. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Demikian. Yang kedua sama dengan tafsir tadi. Al-an. Mian. Al-an. Baik. Pada qiraah hafaz ada dua bacaan, yaitu ibdal dengan memanjangkan 6 harokat, dan yang kedua adalah dengan cara tazhil. Adapun dari jalan at-tayyibah hanya ibdal saja. Yang keenam adalah matlazim kilmi musaqqal, yaitu terletaknya huruf tasdid atau sukun asli yang diidgham setelah huruf mad dalam satu kalimat. Jadi yang terpenting adalah adanya mad setelahnya tasdid. Mafhum? Adanya huruf mad setelahnya apa? Tasdid. Sudah selesai. Namanya matlazim kilmi musaqqal. Harus dibaca 6 bittifak. Dibaca 6. Dibaca yang bawah ini. Dan dinamakan lazim. Dan dinamakan lazim karena harus dibaca panjang oleh semua qurra, yaitu 6 harokat. Dan dinamakan kilmi karena terjadinya mat dan tasdid dalam satu kalimat. Dan dinamakan musaqqal karena adanya huruf sukun. Sukun asli yang diidghamkan setelah huruf mat. Jadi dibaca 6 harokat. Kilmi satu kalimat. Satu kalimat. Ya aslinya itu adalah sukun dan mutaharrik. Baik. Kita baca satu nafas misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqatu wa ma adraka mal haqqah. Jami'an. Orang Ambon kuat-kuat ini. Mana ini? Coba siapa yang baca ini kuat insyaallah ini. Man ya kira. Lah anda kira-kira ya imam ya kira. Daruri anda. Syarat satu nafas. Bismillah awal sampai terakhir. Ambil nafas yang banyak. Bismillah. Kalah, sudah menyerah ini. Man, yang naib, nah sekarang siapa yang siap ini? Muadzin, mana muadzinnya ini? Mana muadzinnya? Hendak, daruri. Ayo, daruri. Kalau tidak kuat, nanti diturunkan dari muadzinnya. Taib, ha? Jangan jadi hakah. Jadi ko, jangan ka. Jadi ko bukan ka. Sekarang ketahuan. Ini orang orang Ambon. Ko jadi ka. Muadzin kedua, wen. Muadzin kedua. Malah muadzin kedua. Masjidil Haram. Anta. Ayo, daruri. Ambil nafas yang banyak. Labas, hampir kuat sudah. Mau kita tambah dengan isti'adzah? Ini suara saya belum sempurna ini. Kalau sempurna insya Allah ketambah nanti. Jadi baca 6. Tadi agak dikurangi, jadi makanya kuat. Jangan dikurangi. Nah, ngambilnya, untuk melihat di sini, ambil dari hidung. Karena di hidung ini ada saringan, ada rambut banyak. Nah, kalau diambil dari mulut, nanti kalau lalat masuk, sulit. Nah, ada saringan, makanya bersih nanti. Diletakkan di perut. Jangan di dada-dada, nanti sesak. Nah, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqatu mal haqqatu wa ma adraka mal haqqu. Nah, enak enggak? Coba dibaca bersama-sama. Ayo dimulai. Ambil nafas yang banyak. Mulai. Ini balapan ini. Baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Demikian. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saffati saffa fa'idha ja'ati tammatul kubra. وجدك ضالا فهدى طيب نعم lanjutkan. Yang ketujuh adalah mad lazim harfi mukhaffaf, yaitu adanya huruf mad atau lin sukun lazim dalam huruf hijaiyah atau pembuka surat tanpa tasydid. Langsung terangannya, panjangnya. Panjangnya menurut jalan Syatibiyah 6 harokat, kecuali ain. Boleh 4 sampai 6 harokat. Sedang menurut jalan Thayyibatin Nasr pada ainnya 2 harokat. Adapun hurufnya disingkat dalam satu kalimat naqasa asadukum atau sanaqussu ilmaka atau kam naqasa asadum. Nah, jadi huruf yang disingkat dengan naqasa asalukum, sanaqussu ilmak, atau kam naqasa asal. Untuk yang kedua, sanaqussu ilmak, kalau diartikan saya kisahkan ilmumu, nah ini benar. Tapi kalau diartikan akan saya kurangi ilmu kamu karena kamu mengajar, tidak benar. Kalau orang mengajar itu tambah ilmunya, bukan tambah berkurang. Hakala. Nah, jadi kalau orang mengajar tambah ilmunya. Kalau dikisahkan, nah, maka itu benar. Baik. Semuanya dibaca 6 harakat kecuali ain, boleh 4 atau 6. Dibaca sebagaimana huruf hijaiyah. Qaf. Demikian. Non nu bagi u. Nah, yasin, yasin. Ain, terakhirnya apa? Nun, iya enggak? Nun sukun ketemu dengan sod, bacaan apa? Ikfa hakiki, tebal apa tipis? Tebal, kenapa? Setelahnya huruf istilah, nah misalnya istilah, kemudian sod, kemudian terakhirnya apa? Kalau sod, dal, kalkolah kubro atau sukro? Kubro, martabah keberapa? Kedua, nah, jadi harus dibaca di situ ada ikfa-nya. Ikfa-nya ikfa tebal. Kaf ya ain shad. Demikian. Ain sad. Kalkolah kubro d terakhirnya. Kaf ya ain sad. Demikian. Ain di situ terakhirnya apa? Nun. Ketemu dengan sin bacaan ikfa hakiki tipis. Kemudian sin terakhirnya apa? Nun. Ketemu dengan qaf bacaan ikfa hakiki tebal atau tipis? Tebal. Ain dibaca 6, sin dibaca 6, qaf dibaca 6. Kita baca 6 dulu aja. Walaupun boleh dibaca 4. Ain sin qaf. Demikian. Ain sin qaf. Ini anak kecil ini harus perhatian betul, jangan sekedar bunyi. Nah, dan betul dihitung. Nah, Ain sin qaf. Demikian. Ain sin qaf. Habis waktunya.